Saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu Ismail Radio. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Ismail Radio yang dimuliakan Allah Ta'ala, apakah Anda ingin memiliki umur yang panjang? Anda benar-benar ingin memiliki umur yang panjang? Apakah Anda tidak takut memiliki tanggung jawab yang berat di akhirat? Dari Abdullah bin Bushr, ada seorang Arab Badui bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Siapakah manusia yang paling baik?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Yang paling baik adalah yang paling panjang umurnya dan baik pula amalnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ahmad, Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa hadis ini hasan. Jika kita perhatikan hadis ini, yang bagus bukanlah hanya memiliki umur panjang, namun memiliki amalan yang baik. Oleh karena itu, jika kita menginginkan memiliki umur yang panjang, kita patut mengingat dua hal. Yang pertama, umur yang panjang adalah sebagai alasan bagi Allah bahwa Allah Ta'ala sudah memberi kesempatan kepada kita untuk beramal. Kedua, umur yang panjang adalah wadah untuk beramal. Bisa jadi isi wadah tersebut berisi amal soleh, dan bisa jadi pula umur panjang berisi kesia-siaan, berakhlak dan beramal yang jelek. Akhirnya isi wadah tadi itu akan ditanya. Sahabat Ismail Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingatlah asalnya. Di tengah jalan tidak ada tempat berhenti sama sekali. Yang kita temui ada yang punya jalan tujuan yang berbeda-beda. Ada yang cepat jalannya, ada yang lambat jalannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innaha la ihdal kubar nadhiran lil bashar liman syaa minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar." Sesungguhnya Saqar itu adalah salah satu bencana yang amat besar. Nadhiran lil bashar, sebagai ancaman bagi manusia. Liman syaa minkum an yataqaddam aw yata'akhkhar, yaitu bagi siapa di antara kalian yang berkehendak akan maju atau mundur. Di ayat yang ketiga ini cuma disebutkan siapa yang mau maju atau mundur. Tidak disebutkan pilihan ketiga untuk berhenti. Karena tidak ada pilihan ketiga di luar surga atau neraka. Ujung akhir manusia hanyalah surga atau neraka. Karenanya, bila seseorang tidak bersegera maju untuk beramal baik, maka ia akan telat dengan beramal jelek. Oleh karena itu, sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah sampai kita menginginkan untuk hasrat kepada dunia. Qalbu syaikhi syabun ala hubbi tsnatain, hubbil 'aishi wal mal. Masih ada orang yang sudah berumur memiliki hati seperti anak muda, yaitu mencintai dua hal. Cinta berumur panjang, yaitu panjang angan-angan, dan cinta harta. Hadis riwayat Muslim. Dan dalam riwayat lain disebutkan, yahramu bnu Adam wa tashibbu min husnatan al-hirsu 'alal mal wal hirsu 'alal umur. Ada yang sudah tua dari segi usia, namun masih bernafsu seperti anak muda, yaitu di dalam dua hal, tamak pada harta dan terus panjang angan-angan ingin terus hidup lama. Hadis riwayat Muslim. Sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyaklah doa kepada Allah Ta'ala. Allahumma akfir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali wa ghafirli. Yang artinya, Allahumma akfir mali, ya Allah perbanyaklah harta, wa waladi dan anakku, wa barik li fima a'taitani, serta berkahilah karunia yang engkau beri, wa atil hayati ala ta'atik, panjangkanlah umurku dalam ketaatan kepadamu, wa ahsin amali wa ghafirli, dan baguskanlah amalku, serta ampunilah dosa-dosaku. Jika Anda memang ingin memiliki umur panjang, ingatlah umur panjang adalah kesempatan untuk mengisinya dengan beramal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur kita di dalam beramal soleh sampai dengan akhir hayat kita.